شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد halaman 30 setelah kemarin ya kalam Syafi'i tentang tauhid ini masih dialog beliau dengan Al-Muzanni. Nah, padahal dibaca ya siapa? Abu Kila. Yukhriju ma fi dhamiri wama ta'allaqa bihi khatiriyu wama ta'allaqa bihi khatiri khatiri fi ahli tawhidi masyafi'i fa sarrat ilaihi fasirtu ilaihi wa huwa fi masjidi Isra falamma jasautu baina yadaihi kudu hajasa bidhamiri mas'alatun hanya satu yudhamiri mas'alatun fitawahidi fa'alim Tuhan ahdan kaya'amu ilmaka kaman adi indaka wa utiba suma qawla adadari aina anta kutuna'am qawla adal mawti'u anadi amraku Allah fihi bir'awna abana waka anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma'amra bisikabi anin dalika kutulah qala hal takallama bihi sahabatu qutula qala tadri kam najman fi samai qutula qala ta kawkabun minha ta'rifu in sa'u tulu'ahu aqbalahu fi mahluqa qutula qala fa shay'un tarahu bi 'ainika min al-khati lasta ta'rifuhu تتكلم في علم خالدي ثم سألني عن مسألة في الوجود فأخطأت فيها ففرعها على أربعة أوجه فلم أصب بشيء منه فقال شيء تحتاج إليه في اليوم خمس مرات تدعو علمه Tadau ilmahu wa tatakallafu ilmul khaliki wa tatakallafu ilmul khaliki idha hajasa fi dhamirika dhalika farji ila qawli lahi ta'ala wa ilahu ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmani rahim inna fi khalqi samawati wal ardi fastadalla bil makhluqi ala al khaliki wa la tatakallafu ilma makhluqi Wala tatakallaf lanya lanah ya jazimah Wala tatakallaf ilma malam yadluhu aqluka. Baik. Berisik ini apa? Tolong ya. Itu terlihat. Ya luar berisik. Baik. Wa awrada al-dhahabi anil muzani. Di sini Syekh Al-Khamis ya, Hafizullah Ta'ala mengutip sebuah riwayat dari Al-Muzani yang dibawakan oleh Ad-Dhahabi. Ad-Dhahabi berkata, qala qultu in ya. Al-Muzani berkata, Anil Muzani qala, dari Muzani dia berkata. Qultu, dia berkata. In kana ahadun yukhriju ma fi dhamiri wa ma ta'allaqa bihi khatiri fi amri tauhidi fa syafi'i. Nah, jika ada orang seseorang yang dapat mengeluarkan apa isi hatiku dan yang berkaitan dengan ideku, gagasanku terkait tauhid, maka Syafi'ilah orangnya. Fasirtu ilaih, maka saya pun bersama beliau. Wa huwa fi masjid Misra. Waktu itu beliau sedang berada di masjid di Mesir. Falamma jasautu, jasa ya. Yajsu. Ya, tu tas wazan tasrifnya. Nah, Falamma jasautu baina yadaihi, maka ketika aku sedang ya, berdiri atau duduk bersama beliau, qultu, maka saya pun berkata kepada beliau, hajasa fi dhamiri mas'alatu wa Syafi'i, terlintas di pikiranku, di benakku, di kalbuku sebuah permasalahan fi tauhid, dalam permasalahan tauhid. Nah, ini kata para muhakkik kebanyakan yang dibicarakan oleh Al-Muzanni rahimahullah ta'ala kepada Syafi'i rahimahullah, itu terkait tentang kaifiat sifat Allah. Ya, terkait tentang kaifiat sifat Allah. Nah, kata Al-Muzanni kurang lebih, terlintas di benakku tentang perkara tauhid, itu perkara hakikat, hakikat kaifiat sifat Allah. Hakikat sifat Allah, fa'alintu, maka aku mengetahui, anna ahadan la ya'lamu ilmaka, bahwa tidak ada seorang pun yang lebih berilmu dengan seperti Anda, kurang lebih seperti itu. Faman ladzi indaka, maka apa yang Anda bisa sampaikan? Maksudnya, hanya engkau yang memahami tentang hakikat sifat Allah. Faghadiba, maka Imam Syafi'i pun marah. Ya, sebagaimana kita ketahui, Ahlus Sunnati wal Jamaah ya, bersikap tentang sifat-sifat Allah hanya mengimani maknanya. Mengimani maknanya yaitu menetapkan maknanya. Adapun kaifiatnya, kita imani, kita tetapkan seluruh sifat Allah ala kaifiat, semuanya di atas satu bentuk, namun tidak diketahui hakikatnya. Ya, hanya diketahui maknanya. Ahlus Sunnati wal Jamaah mentafwid hakikat atau kaifiat. Adapun maknanya ditetapkan oleh Ahlus Sunnah. Ya, faqadi, maka Imam Syafi'i pun marah. Qala atadri man aina anta, kata Syafi'i kepada Muzani. Kamu tahu kamu sekarang ada di mana? Qultu na'am, kata Muzani. Iya. Hadzal mawdi'u alladhi aghraqa Allahu fihi Fir'auna. Ini adalah tempat yang Allah menenggelamkan Fir'aun, Laut Merah. Abalagoka anna Rasulullah SAW amara bisu'ali an dhalik, apakah telah sampai kepadamu sebuah hadis riwayat bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kau bertanya tentang hal ini, yaitu tentang hakikat sifat Allah. Kultula, kata Al-Muzani, enggak ada. Qala hal takallama fihi sahabatu, apakah sahabat ada yang membicarakan hal ini, bagaimana hakikat sifat-sifat Allah? Kultula, saya enggak tahu, kata Al-Muzani, enggak ada. At-tadri kam najman fis sama, apakah kau tahu berapa jumlah bintang di langit? Kultulah, kata Muzani, enggak tahu. Wa kaukabun minha ta'rifu jinsah tulu'ahu afwalahu mimma khuliqa. Ah, sedangkan gugusan bintang-bintang, apakah kau tahu jenisnya, tempat terbitnya, afwalahu afwalnya, terbenamnya, mimma khuliqa, dari apa gugusan bintang itu diciptakan? Kamu tahu enggak? Kata Muzani, lah, enggak tahu. Kata Syafi'i, fasyi'un tarahu bi'ainika minal khalqi lasta ta'rifuhu, takallama fi ilmika takallama tatakallamu fi ilmi khaliqihi, kata Syafi'i, maka sesuatu hal yang kau lihat dengan kedua matamu sendiri, bi'ainika, dari makhluk, ternyata engkau tidak mengetahuinya, dan engkau berbicara tentang ilmu sang penciptanya. Ini makhluknya aja, ini bintang-bintang. Ini makhluknya, ini makhluk Allah, ini bintang-bintang. Kamu tahu gak diciptain dari mana? Berapa jumlahnya? Dari jenis apa? Kapan terbitnya, terbenamnya? Tahu gak? Gak tahu. Dari apa diciptakan? Gak tahu. Nah, kata Syafi'i, ah, ini bintang-bintang makhluk ini semua. Ini makhluk, kamu gak tahu. Loh, kamu sekarang mau bicara tentang ilmu sang penciptanya? Nah, kurang lebih begitu. Summa sa'alani, ini kata Al-Muzani, kemudian beliau Syafi'i bertanya kepadaku, an mas'alatin fil wudu'i, tentang sebuah permasalahan terkait al-wudu'. Ini tentunya di awal-awal belajarnya Al-Muzani bersama Syafi'i. Ya, karena tidak mungkin Al-Muzani setelah lama sekian tahun belajar dengan Syafi'i ditanya tentang perkara wudu', enggak tahu. Ya, bisa dipahami sini ya. Summa sa'alani an mas'alatin fil wudu'i, kemudian Syafi'i bertanya kepadaku tentang sebuah permasalahan terkait wudu', fa akhtatu biha, ternyata saya salah. Ya, salah jawab. Fafarra'aha ala arba'ati aujuhin. Ternyata Imam Syafi'i membagi lagi. Membagi lagi menjadi empat pembahasan wudu'. Ah, ditanya lagi, falam usid, saya pun lagi-lagi salah. Fi syai'in minhu. Enggak bisa jawab sedikit pun. Ya, kemudian Kata Syafi'i faqalah, kata Muzani, maka Syafi'i berkata, syai'un, syai' tahtaju ilaihi bil yaum khams marrat, kata Syafi'i. Sesuatu hal yang kau butuhkan 5 kali sehari. Tada'u ilmahu, engkau tinggalkan ilmunya. Engkau tinggalkan bagaimana mengetahui hal tersebut. Wa tatakallamu ilmal khaliq. Ah, sekarang kamu ya mau berbicara tentang ilmu Sang Allah Sang Khaliq. Yang kamu butuhin aja sehari 5 waktu aja, wudu enggak bisa gitu. Nah, ini tentunya Al-Muzani di awal belajar. Enggak mungkin setelah belajar ditanya tentang wudu enggak tahu. Baik. Idza hajasa fi dhamirika dzalika, kata Syafi'i kepada Muzani, jika terlintas di kalbumu yang kayak demikian tadi, bertanya-tanya tentang kaifiat sifat-sifat Allah, farji' ila qaulillahi ta'ala. Udah, kembalilah. Kembalilah engkau kepada firman Allah, wa ilahukum ilahu wahid. Ya, dan ilah kalian adalah ilah yang satu. La ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh, dan seterusnya. Kembalilah ke sini. Jangan mikirin kayak gitu-gitu. Juga ada hadis ya, tafakkaru fil khalqillah wala tatafakkaru billah. Wala tafakkaru billah. Ya berpikir aja udah tentang makhluk Allah, enggak usah berpikir tentang Allah. Ya, bagaimana sifat Allah, gimana Allah beristiwa di atas ars. Nah, ini malah bikin pusing. Fal fastadalla bil makhluq ala al khaliq. Wala tatakallaf ilma ma lam yablughu aqluka. Maka Allah berdalil dengan makhluk atas kekuasaan Al-Khaliq. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Ya, maka jangan engkau bebani dengan pengetahuan yang kamu belum sampai akalmu nyampe ke situ. Nah. Ya, berikutnya tafadhal dibaca. Pak Ahmad. Wa akhrajan min 'Abdil Barri 'an Yunus bin 'Abdil A'la. Qala sami'tu Syafi'iyya yaqulu Ida sami'ta rajula yaqulu al-ismu ghairul musamma aw shay'un ghairu shay'i fashhad alayhi Faqala Syafi'i fi kitabihi ar-risalati walhamdulillahi alladhi huwa kama wasafa bihi nafsahu tafaqa ma yasifuhu bihi khalquhu wa arada dhahabi fil tisiri siyar alamin nubala siyar an Syafi'i annahu qol sebut semua. Jamak mana salim mansub dengan kasrah. Nusbitu hadhi sifati allati jaa bihil qur'anu jaa bihil qur'anu tawarattu wa waradat biha as-sunnatu wa nanfi kaca pembesarnya kurang. Wanan fi at-tashbiha anhu kama nafa an nafsihi faqala kaisa kan fi syai'un wa akhraja min Abdul Barri an-Rabi'i bin Sulaiman faqala kami itu Syafi'iyah yaqulu bi qaulillahi 'azza wa jalla kalla innahu ma'a rabbihim yawma idzin la mahjubun a'lamana bidzalika anna summa qauman ghairu mahjubina yanzuruna ilayhi La yudhamuna. Itu boleh dua baca ya. Boleh iadamun, boleh yudamun. Boleh yadamun, yadamun, boleh yudamun. Kalau pakai tasydid fathah ya-nya. Ya. Terus yudamuna fi ru'yatihi. Dari mana tadi Pak Ahmad bacanya Pak Ahmad? Akhraja Ibnu Abdul Barri an Yunus Ibni Abdul A'la. Al-Imam Ibnu Abdul Bar mengeluarkan sebuah riwayat dari Yunus bin Abdul A'la. Yunus bin Abdul A'la. Baik. Mana tadi? Qala sami'tu Syafi'i, kata Yunus bin Abdul A'la. Saya pernah mendengar Syafi'i yaqul, berujar, "Idza sami'ta ar-rajula yaqulu," jika Anda pernah, jika Anda mendengar seorang berkata, "Al-ismu ghairu al-musamma." Yang dimaksud al-ism di sini adalah apa? Nama Allah. Nama Allah itu, ya, nama Allah itu bukanlah yang dinamakan. Aw syai' la ghairu syai'. Sesuatu hal itu bukanlah hakikat dari sesuatu hal tersebut. Paham enggak di sini? Fashhad alaihi bizandaqah. Maka kata Syafi'i, persaksikanlah bahwa orang tersebut orang zindik. Dia mengatakan, ya, nama Allah itu bukanlah yang dinamakan. Nah, jadi ini pendapatnya Mu'tazilah ini. Nah, jadi dia seolah-olah mengatakan alimun. Nah, alimun, nama Allah misalkan alim. Ya, bila ilmin. Nah, bila ilmin. Tanpa ilmu. Jadi Allah enggak punya sifat ilmu. Cuma namanya aja alimun. Tapi Allah bukanlah memiliki sifat ilmu. Basirun, bila basorin, sami'un, bila sam'in, dan seterusnya. Ya, Allah memang namanya sami', tapi Allah enggak punya sifat sami'. Maka itu yang dinamakan itu bukan apa namanya? Nama itu tidaklah menjelaskan hakikat sifat Allah. Allah punya sifat mendengar dan seterusnya. Nah, ini pendapat Mu'tazilah. Nah, kata Syafi'i itu adalah zindik. Nah, kemudian qala Syafi'i fi kitabi ar-risalah. Imam Syafi'i berkata di kitab beliau ar-risalah, walhamdulillahi, kata Syafi'i, alladhi huwa kama wasafa bihi nafsah wa fawqa ma yasifuhu bihi khalquh. Kata Syafi'i, segala puji bagi Allah, ya, yaitu yang sebagaimana dia telah mensifati dirinya, fawqa, di atas semua yang disifati oleh makhluknya. Nah, ini jadi Syafi'i menetapkan bahwasanya Allah punya sifat tinggi semua, di atas semua dari segala apa yang disifati oleh makhluk-makhluknya. Jadi ketika makhluk mensifati Allah demikian, maka sifat Allah hakikatnya lebih dari itu. Wa awrada adh-dhahabi fi siyar, Al-Imam adh-dhahabi membawakan sebuah kisah riwayat di kitab beliau Siyar, Siyar Alamin Nubala, an Syafi'i, dari Imam Syafi'i, annahu qala, bahwa Al-Imam Syafi'i berkata, "Nusbitu hadhihi sifati allati jaa biha al-Qur'anu wa waradat biha as-sunnatu." Kami menetapkan sifat-sifat ini, sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wanan fit tashbiha anhu, dan kami menafikan, menolak adanya penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kama nafa'an nafsih, sebagaimana Allah menafikan adanya penyerupaan dengan dirinya. Faqal, maka Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa semisal dengan Allah, dia Maha mendengar, Maha melihat. Akhraja Ibnu Abdul Bar anir Rabi' bin Sulaiman. Al-Imam Ibnu Abdul Bar mengeluarkan riwayat dari Rabi' bin Sulaiman, qala, muridnya Syafi'i, "Sami'tu Syafi'i yaqulu fi qaulillah ta'ala." Imam Syafi'i, saya pernah mendengar Imam Syafi'i berkomentar terkait firman Allah, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun." Ini orang-orang kafir. Kali-kali tidak, sesungguhnya mereka akan terhalang pada hari tersebut dari Rabb mereka. Kata Syafi'i mengomentari ayat ini, a'lamana bidzalika. Allah memberitahukan kepada kita hal tersebut, anna samma qauman, bahwasanya ada suatu kaum yang ghair mahjubin, yang tidak dihijab. Yang dzuruna ilaih, yang dapat melihat Allah. La yudamun fi ru'yatihi. Yang mereka tidak kesulitan. Kalau la yadamun, mereka tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Nah, Syuhri, Syekh Syuhri, tafadhol. Baca. Al-Lalaka'i. Al-Lalaka'i Amir Romiyun Ibni Sulaimana Kola Hasortu. Itu air. Ya Allah. Itu ada titiknya itu. Hasortu Muhammad Ibn Idrisa Asyafi'iyah. Hah? Kenapa Asyafi'iyah itu? Hah? Oh, bisa juga. Ah, badal. Ja'atu ruq'atun. Minas minas sa'idi fiha. Ma taquru fi qawli ta'ala kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin yawma idzin la mahjubun. Qala syafi'i apa ini? Qala syafi'i walamma hajabu haula'i fis-sukhti kana hadza dalilan 'ala annahum yarawnahu ridha qala ar-rabb qala rabbi'i qala rabbi'u qultu ya aba abdillahi wa bihi taqulu qala na'am bihi adainu adainu apa itu adainullah Adinullah. Akhrajai Ibnu Abdil Barri Anil Jarudi Qala Dakara Inda Syafi'i Dukira Inda Syafi'i Ibrahimu Ibnu Ismail Ibn Ulayyata Faqala ana mukhalifun lahu fi kulli shay'in wa fi qawli la ilaha illallah lastu aqulu kama yaqulu ana aqulu la ilaha illallah alladhi kallama Musa alaihi salam takliman min wara'i hijabin wa dhalika yaqulu la ilaha illallah alladhi khalaqa kalaman asma'ahu Musa min wara'i hijabin. Akhraja al-Lalaka'i Amir Rabi'i Ibni Sulaimana Qala Syafi'i Man qala al-Qur'anu makhlukum Fahuwa kafir. Akhraja al-Baihaqi Man qala Ini boleh Al-Qur'anu min babil hikayah ya. Mubtada boleh. Ya. Nah. Makhluk. Udah cukup, hasbuk. Nah. Dari mana tadi Mas Heri bacanya? Wa akhraja al-Lalaka'i. Al-Lalaka'i mengeluarkan riwayat dari Rabi bin Sulaiman. Rabi bin Sulaiman berkata, "Hadartu Muhammad bin Idrisa Asy-Syafi'i. Ja'athu ruq'atun minas-sa'id." Saya pernah menghadiri majelis di Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, maka ada ruk'ah. Ruk'ah itu qit'atun minal waraq. Ya. Semisal kayak selembar kertas. Ini isinya pertanyaan. Datang kepada beliau. Ya. Fiha yang di dalamnya termaktub ma taqulu fi qaulillahi ta'ala kalla innahum rabbihim yawma idzil mahjubun. Wahai Imam Syafi'i, ya, bagaimana pendapat Anda tentang firman Allah Ta'ala? Kali-kali tidak, sesungguhnya mereka terhalang dari rob mereka pada hari itu. Qala Syafi'i, maka Imam Syafi'i berkata, falamma hajabu haula'i fi sukhti. Maka ketika Allah menghijab mereka dalam kondisi murka, yaitu menghijab orang-orang kafir. Allah menghijab sehingga orang kafir tidak dapat melihat Allah dalam kondisi murka pada hari kiamat kelak. Kana hadza dalilan ala annahum yarawnahu fir ridha. Maka ini adalah dalil bahwasanya mereka orang-orang yang beriman akan melihat Allah dalam kondisi Allah ridha kepada Allah. Nah, Allah ridha kepada hamba-hambanya. Qala Rabi'u, maka Rabi' berkata, qultu, maka aku berkata kepada Imam Syafi'i, wahai Abu Abdillah, apakah dengan pendapat ini Anda berpendapat? Kata Syafi'i, iya, dan aku beragama dengan pendapat ini, aku beragama kepada Allah. Kemudian Ibn Abdul Bar mengeluarkan riwayat dari Al-Jarudi. Al-Jarudi lihat di footnot, la'allahu Musa ibnu Abil Jarud. Ya, mungkin yang dimaksud di sini adalah Musa bin Abi Jarud. Qala anhu An-Nawawi, An-Nawawi berkomentar tentang ya Musa bin Abi Jarud, ahadu ashabi Syafi'i wal akhirina anhu warwatu anhu. Ya, ahadu an ashabi Syafi'i wal akhirina anhu warwati anhu. Salah seorang murid Syafi'i, orang yang mengambil ilmu dari Syafi'i, dan salah seorang dari perawi Imam Syafi'i. Ibnu Hibatullahi, Ibnu Hibatillahi berkata, kana yufti bi Makkah ta'ala madhab Syafi'i wa la yu'lamu tarikhu wafatihi. Nah, beliau berfatwa di Mekah sesuai dengan madhab Syafi'i, namun tidak diketahui ya kapan wafatnya. Nah. Assalamualaikum. Nah, dzukira inda Syafi'i Ibrahim Ibnu Ismail Ibnu Ismail Ibni Ulayyah. Nah, yaitu ketika Syafi'i berada dalam sebuah majlis, disebutkanlah seorang nama, seorang sosok yang bernama Ibrahim Ismail bin Ulayyah di tengah-tengah Imam Syafi'i disebutkan, yaitu di footnote wa Ibrahim Ibnu Ismail Ibnu Ulayyah qala an wa dhahbi Jahmi. Jahmi Halik kana yunadir wa yakul bi khalqil Quran. Kata Dhahbi, beliau adalah seorang Jahmi. Binasa orang ini. Dia mendebat, dia suka mendebat orang, dan dia berpendapat Al-Quran adalah makhluk. Na'udzubillah. Nah, ini orang Jahmi. Seorang Jahmiyah disebutkan tokohnya, yaitu yang bernama Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah. Faqala, maka Imam Syafi'i berkomentar, ana mukhalifun lahu fi kulli syai. Saya menyelisih orang ini dalam segala hal, segala perkara. Ya, wa fi qawli la ilaha illallah, dan juga terkait ucapan la ilaha illallah, lastu aqulu kama yaqulu. Aku tidak berpendapat sebagaimana dia berpendapat. Ana aqulu la ilaha illallah allati takallama Musa taklima min wara'i hijabin. Saya berpendapat bahwasanya la ilaha illallah yang telah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan tanpa hijab. Wadhalika yaqul, sedangkan orang itu berpendapat la ilaha illallah alladhi khalaqa kalaman wa asma'ahu Musa. La ilaha illallah yang telah menciptakan kalam dan memperdengarkannya kepada Musa. Min wara'i hijab. Tanpa hijab. Nah. Kemudian Al-Lakai mengeluarkan riwayat dari Rabi bin Sulaiman, qala Syafi'i, man qala Al-Qur'an makhluk fahuwa kafir. Nah, kata Syafi'i, siapa yang berpendapat Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Namun di sini perhatikan, ini perkara yang ya yang khafi, bukan perkara yang zahir. Nah, jadi kalau kita temukan nas-nas para imam yang menyatakan begini, siapa yang mengatakan Quran adalah makhluk, maka dia kafir, ini kafir mutlak. Kafir mutlak. Nah, Taibar kalau begitu. Nah, kemudian fadal. Baca sini merontok. Akhbirni. Thank you. sabaqta. Sabaqta fi hadhihi kalimati qala Allah Ta'ala taqarabu. Wa in akhadhum minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalam Allah Musa taqlima. Qala sabihi wa tukirru bihan Allah kana wa kana. Itu bagusnya bukan sabaqta ya. Subikta. Qala sabihi tukirru bi anna Allah kana wa kana kalam. Au kana Allah wa lam yakun. Nah, anda mau tanya nih Syekh Marwanto, kalamu, kenapa antum bacanya marfu? Terus mana khobar kananya kalau gitu? Wakila. Nah, filtam. Di sini kana maknanya hasola. Di sini kana maknanya hasola, berarti tam, berarti kalamu itu adalah fa'il. Terus Fatabassama as-safihi wa qala ya qawm yakubiyun innakum la taktuni bi adini min al-qawli ila kuntum tukiruna bi anna Allah kana qabli wa kana kalamuhu famin aina lakum Innal karama Allahu au siwa Allahi au ghairu Allahi au duna Allahi qala fasakata ar-rajulu fa'il wa kharaja terus wa fi juz'in qadi al cukup dulu ya, ini dulu. Kemudian Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah riwayat dari Abi Muhammad Az-Zubairi, dia berkata qala rajulun li Syafi'i. Ada seorang berkata kepada Syafi'i, akhbirni 'anil qaul khaliqun huwa. Coba kabarkanlah kepadaku tentang semua pendapat. Ya. Afwan, tentang Al-Qur'an, khaliqun huwa. Apakah Al-Qur'an itu yang mencipta? Qala Syafi'i Allahumma la. Enggak, Al-Qur'an bukan yang mencipta. Baik. Qala fa makhluqun, kalau begitu Al-Qur'an berarti makhluk. Qala Syafi'i Allahumma la, kata Syafi'i. Tidak. Qala fa ghairu makhluq, qala Syafi'i Allahumma na'am. Kata orang tadi berarti Qur'an bukan makhluk, kata Syafi'i. Iya, bukan. Qala fama dalil ala annahu ghairu makhluqin, kata orang tadi. Kalau begitu apa dalilnya? Quran bukan makhluk. Wa rafa'a asy-Syafi'i ra'sah. Maka Imam Syafi'i pun mengangkat kepala beliau wa qala, dan Imam Syafi'i berkata, "Tukiru bi anna al-Qur'an kalamullah." Nah, sekarang Anda mau mengakui bahwasanya Al-Qur'an kalamullah. Qala na'am. Iya, kata orang tadi. Qala Syafi'i, "Subikta." Kalau begitu Anda telah didahului bi hadhihi kalimati. Qala Allah Ta'ala, ya, berarti Anda telah didahului oleh firman Allah Ta'ala, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Perhatikan di sini, hatta yasma'a kalamullah. Dan apabila salah seorang dari kalangan musyrikin meminta perlindungan kepada engkau, maka berilah perlindungan pada dia hingga dia mendengar kalamullah. Ya. Dan juga firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Dan bahwasanya Allah benar-benar berbicara kepada Musa. Qala Syafi'i fatukiru annallaha bi annallaha kana wa kana kalamu. Apakah engkau telah mengakui bahwasanya Allah kana, ya, telah ada dan telah ada pula kalamnya? Atau kana Allahu wa lam yakun kalamu? Atau Allah telah ada dan kalamnya belum ada? Faqala rajul, bal kana Allahu wa kana kalamu. Bahkan Allah telah ada dan kalamnya telah ada. Maka Syafi'i pun tersenyum, kemudian beliau berkata, wahai orang-orang Kufah, innakum latatuni bi'adhibin minal qawl. Sesungguhnya kalian benar-benar datang kepadaku dengan perkataan yang besar. Ya. Idza kuntum tukiruna, jika kalian memang betul-betul mengakui bahwasanya Allah Ta'ala qablal qabli, kanal qablal qabli, yaitu telah ada sejak zaman azali yang tidak ada awalnya. Wa kana kalamuhu, fa min aina lakumul kalam? Maka bagaimana ya? Dan juga wa kana al-kalamu, dan telah ada kalam Allah. Maka dari mana pendapat kalian tentang kalam? Hah? Kok bisa ditanya apakah Al-Qur'an adalah sang pencipta? Ya. Maka bagaimana pendapat kalian bahwasanya bagaimana dengan pendapat kalian yang mengatakan bahwasanya kalam itu adalah Allah atau selain Allah, bukan Allah atau di bawah Allah? Qala, maka ya, orang tadi berkata, fasa kata rajul, maka perawi berkata, perawinya itu siapa? Yaitu Abi Muhammad Az-Zubairi. Maka orang tadi yang bertanya diam, wa kharaja, dan dia pun pergi keluar. Nah. Kemudian, fadal, Pak Rafi'i. Wa fi juz'i ya. Terus ibadah al-mansub al-syar'i min riwayat Abi Thalib al-Asy'ari al-Isyari. Mana suhu qala wa qasmilan sifatillahi billahi iya billahi billahi tabaraka wa ta'ala asma'un wa sifatuhu ya hadiyah kitabuhu wa akhbar biha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam ummatahu la yasma'u ahadan min qalbi allahi la yasa'u ini lihat kitabuhu akhbara biha nabiyuhu ummatahu ya ummatahu la yasa'u ahadan la yasa'u ahadan min qalbi allahi azza wa jalla qamat ladaihi al hujjatu anna al-qur'ana nuzila bihi wa sahihun indahu qawlu nabi sallallahu alaihi wasallam bima rawa anhul ajlu khilafahu wa in qawlaka dhalika ba'da subutil hujjati alaihi bahwa kafirun billahi azza wa jalla amma qabla subutil hujjati alaihi lihatul qabari wa ma'zurun bil jahli li anna ulima li anna ilma dhalika li anna ilma ilma dhalika la yudraku bil aqli wala bidira wala bidirayati wa wal fikri. Nah, taib ini dulu. Dalam juz al-i'tiqad yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i dari riwayat Abi Thalib al-Isyar. Lihat di footnote dibaca Pak Syafi'i, siapa itu? Pak Rafi'i Muhammad di footnote ya. Wa Muhammad bin Ali al-Isyari. Syekhun. Sadduqun. Ma'rufun. Waqad tabarrada bi riwayati hadzal juz'i wa huwa mimma adzal 'alaihi wa haddatsa bihi bi salamati bi salamatin batinin. Qawluhu Dzahabi fi al-Mizani. Lakinna i'tamada ghairu wahidin min as-salafi ma huwa musbitun fi hadzal akhirati mahuwa musbatun aw musbatun fi hadhil akhirati kal muwaffaq namanya al muwaffaq ibni Qudama fi kitabi sifatil ulwi ulwi kitabi ulwi sifat ulwi sifat Allah wa bunni Yusuf wa Zahabi nafsuhu Fisiyari Suma inna hadhi risalata Alati sa'an kolaha Sa'an kuluha Bi nafsiha Qad kuriat Alal imam Ad-Dimashqi wa naqalaha jami'aha Wana kola jamiha ibnu Abi Ya'la di Tobakoti. Wa sa usbitu ya. Sa usbitu al buruqo bayna. Taib. Nah. Ya. Nah, ini mengenai kitab Juz'ul I'tiqad yang mansukh. Yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i dari riwayat Abi Talib Al-Isyari. Beliau adalah Muhammad bin Ali Al-Isyari, seorang syekh yang soduk, sangat jujur, ma'ruf, terkenal. Waqad tafarrada bi riwayati hadzal juz'i. Namun beliau bersendirian meriwayatkan kitab Al-Juz' ini dari Imam Syafi'i. Ya. Mim wa huwa mimma, dan ini kitab ini adalah yang apa namanya, yang beliau memasukkan akidah Imam Syafi'i di situ. Kemudian beliau ya, mengatakan di kitab tersebut dengan keselamatan batin. Apa maksudnya ini keselamatan batin? Keselamatan batin ini keselamatan hati. Taib. Ad-Dhahabi berkata di kitab beliau Al-Mizan, namun i'tamada ghairu wahidin min as-salaf, artinya banyak dari kalangan salaf yang berpatokan ya bahwasanya kitab ini enggak diisbatkan gitu dalam akidah. Semisal Ibnu Qudamah di kitab beliau, Ibnu Abi Ya'la, Ibnu Qayyim, Adz-Dzahabi sendiri ya. Kemudian inna hadhihi risalata sa'unquluha bi nasiha, kata Syekh Al-Khamis, risalah ini saya akan kutip dengan nasnya sendiri. Qad quri'at 'alal imami al-hafidz ibnu Nasr ad-Dimashqi, telah dibaca di hadapan al-hafidz ibnu Nasr ad-Dimashqi, wa naqalaha jami'aha ibnu Abi Ya'la, dan telah dikutip semuanya oleh ibnu Abi Ya'la di kitab beliau Tawaqqut, wa sa'usbitu al-furuqa bainahu, saya akan menunjukkan atau membuktikan perbedaan di antara keduanya. Nah, mana suhu yang redaksinya adalah qala su'ila wa qad su'ila an sifatillah. Imam Syafi'i pernah ditanya tentang sifat-sifat Allah. Wa ma yanbaghi ayyumina bih, dan apa yang sepatutnya, bagaimana sepatutnya seseorang mengimani sifat-sifat Allah. Faqala, maka Imam Syafi'i berkata, Allah lillahi tabaraka wa ta'ala asma'un. Allah tabaraka wa ta'ala memiliki nama-nama. Wa sifatun, dan sifat-sifat. Ja'a biha kitabuhu wa akhbara biha nabiyuhu ummatahu. Ya, Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang terdapat keterangannya di Al-Quran yang telah dikabarkan oleh nabinya kepada umatnya alaihissalatu wassalam. La yasau ahadan min khalqillahi qamat ladaihil hujjatu, yang tidak ada seorang pun, tidak ada kelapangan bagi seorang pun dari makhluk Allah yang dia kalau sudah sampai mengenai hal ini telah tegak hujah atas dia, bahwasanya Quran itu diturunkan oleh Allah dan telah sahih mengenai Al-Quran ini dari ucapan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh para perawi yang adil, bahwasanya Quran kalam Allah. Fa in khalafa dzalika ba'da tsubutil hujjati alaihi fa huwa kafirun billah. Nah, kalau sekarang dia menyelisihi hal tersebut, dia malah mengatakan Quran adalah makhluk, setelah tegak hujah padanya, maka dia kafir. Ini enggak ya permasalahan Quran adalah makhluk. Memang lafaz-lafaz ulama kafir. Waalaikumsalam. Lafaz-lafaz ulama menyatakan demikian. Siapa yang mengatakan Quran makhluk, maka dia kafir. Tapi ingat ya, kafir yang seperti ini dalam permasalahan yang seperti ini bukan kafir ta'yin, ya. Bukan kafir ta'yin kalau ada yang mengatakan Quran makhluk. Memang Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan dia kafir. Ya, tapi tidak serta-merta orang itu kafir. Dilihat dulu, dirinci dulu. Ya, kecuali pada permasalahan uluhiyah. Ya, pada permasalahan uluhiyah. Nah, baru demikian. Nah, ini lafaz-lafaz para ulama ini, ya, pada permasalahan semua sifat seperti ini pada permasalahan yang khafi. Ya, ini jelas ini. Harus dibedain mana khafi, mana zahir. Ya, kalau orang salah dalam mentakwil sifat-sifat Allah sebagaimana Asy'ariyah, ya enggak bisa dikafirkan secara langsung. Ya, berbeda dalam perkara uluhiyah yang zahir. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Fa amma qabla tsubutil hujjati alaihi min jihatil khabari. Nah, adapun sebelum tegaknya hujah bagi dia, ya, dari sisi khabar, belum tahu hadis Quran adalah kalamullah, dia belum tahu ayat Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya, kemudian dia berpendapat Quran itu makhluk, fa ma'dzurun bil jahl. Maka orang tersebut diberikan udzur dengan kejahilan. Nah, ini sesuai dengan pendapat a'immatud da'wah dan pendapat ulama zaman sekarang seperti Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al-Fauzan dan yang lainnya. Bahwasanya pada permasalahan seperti ini itu ada udzur. Ya, pada permasalahan yang khafi-khafi seperti ini itu udzur. Li'anna ilma dzalika la yudraku bil aql. Karena pengetahuan hal tersebut tidak dapat dijangkau dengan akal. Wala bidirayati wala bil wal fikr. Tidak pula dengan diroyah, ya, dengan mempelajari dan juga dengan memikirkan. Nah, kemudian tafadhal dibaca lagi, siapa yang belum baca? Pak Majid, sudah baca belum? Nah, tafadhal Pak Majid. Ah, wa anna lahu yadain. Yadain. Itu yadain isim anna. Yadain. Kok yadaina? Yadaini. Dua tangan. Aduh, aki-aki. Nah, terus matwiyatun, yakni tasjid itu matwiyatun bi yamini. Wa anna lahu qadaman. Wa anna lahu qadaman bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam hatta anna rabbu azza wa jalla fiha qadaman. Yani jahannam. Bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam min sallallahu alaihi wasallam. Wa tala fi sabili nar. Illadhi kutila. Illadhi kutila kutila fi samaa fi sabili nar azza wa jalla annahu laki yaum. Laki Allah. Laki Allah azza wa jalla wa huwa yadhhuka. Wa huwa yadhhaku. Wa huwa yadhhaku ilayhi. Wa annahu yahbitu kulla laylatin ila samai dunya bi khabari Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu laysa bi awwali. Itu alamiah, apa namanya, wasfiyah ma wazan fi'il bi'a'waro. Wa anna ulaysa bi'a'waro dikoli Nabi sallallahu alaihi wasallam dajjalu faqala innahu awwar. Ya, id zakara dajjala faqalu innahu awwar. Bukan dajjal yang berkata ya. Ya, innahu awwar. Innahu awwar. Wa inna rabbakum laysa bi'aqwaro majrur bil fathah. Wa innal alladzina yaruna rabbahum azza wa jalla yaumal qiyamah ya hadi bi absarihim kama yaruna qamara lailatul badri wa inna lahu asba'an bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam Ma masuk ke kolb min ma min kolbin illa huwa baina usbu'ain min asabi'ir rahmani azza wa jalla. Nah, tadi. Dan yang misalnya berdasarkan khabar-khabar bahwasanya Allah Sami Maha Mendengar, Allah memiliki dua tangan. Ya, biqauli berdasarkan firman-Nya bal yadahu mabsuutatan, kedua tangan Allah terbentang. Wa anna lahu yaminan, Allah memiliki tangan kanan. Ya. Was samawati matwiyatun bi yaminih, dan langit-langit dilipat dengan tangan kanannya Allah. Ya, dalam riwayat tangan kanannya Allah itu adalah keduanya. Wal kilahuma yamin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua tangan Allah adalah kanan. Kalau antum berpikir, loh gimana? Ah, itu udah tasbih, ya. Udah tasbih itu. Nah, berarti itu udah menyerupakan. Udah serahkan aja kaifiatnya kepada Allah. Kita cukup imani maknanya. Ya. Kemudian wa anna lahu wajhan, Allah memiliki wajah. Berdasarkan firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua segala sesuatu binasa kecuali wajah Allah. Dan juga firman Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan kekal wajah Rabbmu, ya. Walahu qadaman dan wa anna lahu qadaman, dan juga Allah memiliki kaki. Ya. Ketika neraka memanggil hal min mazid, adakah tambahan lagi? Habis semua makhluk dilempar ke neraka yang berhak masuk neraka saking besarnya, ada tambahan lagi, hal min mazid. Hatta yada'a rabbu fiha qadamah, hingga Allah Rabb meletakkan satu kakinya, yakni jahannam, ke jahannam. Kemudian jahannam berkata, qad, cukup Allah. Nah, juga berdasarkan sabda Nabi, lilladzi kutila fi sabilillah, ya, bagi orang yang atas seorang yang terbunuh di jalan Allah, annahu laki Allah wa huwa yadhaku ilaih, dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah tertawa kepadanya. Itu kisahnya, ya, dua orang yang saling membunuh dan terbunuh, keduanya masuk surga. Itu yang terbunuh mati dalam keadaan syahid, dibunuh kafir. Si kafir masuk Islam, mati dalam keadaan jihad, mati dalam keadaan Islam, masuk surga. Dia berjumpa di surga, nah, maka Allah tertawa. Ya, Allah tertawa melihatnya. Enggak dendam itu. Hah? Dendam enggak? Enggak ada, karena nanti di kontoroh setelah lewat sirat, di kontoroh dibebasin tuh semua sifat dendam, semua segala macam hasad semua. Udah enggak ada lagi. Kontoroh setelah melewati sirat. Ya, sebelum masuk pintu surga, dikeluarin dulu tuh sifat-sifat itu. Maka nanti kalau istri antum masuk surga, dihilangin rasa cemburunya. Sehingga nanti istri antum berdampingan sama madunya. Bidadari. Hah? Iya. Maka istri Marwanto belum dicabut rasa cemburu, karena masih hidup di dunia. Nah. Enggak, memang dicabut di kantor, dihilangin. Kan istri antum sekarang marah banget tuh kalau antum cabut kan. Ngamuk banget ya. Enggak juga ya? Oh gitu. Ya. Misalkan ya, antum marah lah. Nanti pas kalau masuk surga itu udah enggak ada lagi, dicabut ya. Emang begitu kan, bangga juga. Emang begitu ya. Misalkan ada dua mukmin tahdir-tahdiran ya kan, tahdir-tahdiran. Allah takdirkan keduanya masuk surga. Udah enggak ada lagi di surga antar tahdir-tahdiran. Udah teman semua. Nah. Jadi cabut, kira saking bahagianya. Enggak, emang dicabut sama Allah di kantor. Sehingga di surga itu enggak ada lagi orang-orang yang memiliki akhlak yang jelek. Semua akhlaknya bagus semua. Nah, semua nanti istri-istri pun akan legowo dengan madu-madunya dari kalangan bidadari. Ya. Kan minimal semua penduduk surga itu ta'adid semua. Minimal penduduk surga kata Nabi lahu zaujatan, memiliki dua orang istri. Apakah istrinya itu istri dia di dunia? Ya, yang istri dia di dunia yang mati istrinya dalam keadaan enggak pernah menikah lagi kecuali dengan suami dia yang terakhir. Hah? Kalau kita bebas, istri kita meninggal, kita nikah lagi, ya bebas kita. Kalau pe kalau istri enggak, istri antum nih, misalkan Marwanto meninggal. Misalkan Marwanto meninggal, istrinya enggak nikah lagi. Terus misalkan Allah takdirkan Marwanto masuk surga, istrinya juga masuk surga. Nah, ketemu. Tapi kalau istrinya nikah lagi, ya udah enggak ketemu. Hah? Enggak ketemu. Ya, dia mas suam, pokoknya istri itu di dunia sama suami terakhir. Nah, sama suami terakhir. Ya. Gitu. Kayak saya punya unek-unek nih sama Pak Warno. Tiba-tiba masuk ke pada laris digratisin, hilang ya. Oh, itu enggak usah nunggu di surga ya. Di dunia aja udah hilang unek-uneknya. Oh, kalau begitu itu di dunia aja diselesain lah. Ya. Di mana Pak Warno? Di Sate Antum ya? Udah dunia aja dah. Pak Warno boleh kalau dia siap tanduk, boleh gratis masuk. Oh iya iya. Kalau sama saat-saat itu nanti malah jadi sepi. Lanjut. Negara-negara Pak Majid nih. Mana lagi? Ustaz, di surga itu kan isinya banyak. Nah. Orang masih berkembang dia. Apa? Iya. Masih berani lagi. Iya. Langsung enggak, Bang? Oh, iya. Tapi enggak ada kotorannya. Kami itu istri di luar bidadari itu ya. Hah? Istri di luar bidadari ya. Ya kan semua bidadari jadi istri otomatis semua, Pak. Bidadari. Oh, udah kaya orang ini. Kaya minimal dua istri itu. Nah, itu bidadari dia semua. Kenapa Pak Rabi nunggu di surga aja? Kan maksudnya 70 bidadari kan. Itu dua itu minimal. Dua itu minimal. Kak, terkandung kadarnya. Kalau kayak Pak Ropi berjihad apa segala macam, wah, bisa jadi istrinya banyak. Ya. Nah, kemudian Allah turun setiap malam ke langit dunia berdasarkan khabar Rasulullah SAW bidzalik. Wa annahu laisa bi'awara, dan Allah tidak awar, itu buta sebelah. Jadi ahlu sunnati wal jamaah menetapkan mata Allah itu ainan, dua mata. Mana dalilnya? Dalilnya ini. Ya, dalilnya ini. Dikauli Nabi SAW, idzakara dajjal, ya, berdasarkan sabda Nabi ketika Nabi menyebutkan tentang dajjal, faqala Nabi bersabda, innahu a'waru, dajjal itu buta sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'a'wara, dan Rabb kalian tidak buta sebelah. Berarti kata para ulama, Allah matanya dua. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan Rabb kalian tidak buta sebelah. Berarti matanya dua. Kemudian sampai sini tadi ya. Ini udah dibaca juga belum? Wa innal mu'minina yarawna rabbahum azza wa jalla yawmal qiyamah bi absarihim kama yarawna al-qamara lailatal badri. Dan juga kaum mukminin melihat Rabb mereka pada hari kiamat kelak dengan mata kepala mereka, sebagaimana mereka melihat bulan di malam purnama. Ya, yaitu tata cara melihatnya itu. Ya, bukan menyerupakan Allah dengan bulan, tidak demikian, tapi tata cara melihatnya. Yang kata Nabi, la tadamun, yang kalian tidak saling desek-desekan. Ya. Wa innalahu asba'an, dan Allah memiliki jari-jemari. Berdasarkan sabda Nabi, ma min qalbin illa wa huwa baina usbu'ain min asabi'ir rahman, tidaklah qalbu hamba melainkan dia di antara dua jari jemari dari jari jemari Allah. Artinya Allah bolak-balik. Ya. Terus baca ayat-ayat. Sallallahu alaihi wasallam. La yudraku haqquhu. Dan in kana al-waridu dalik bidalika. Fi samai. Wasami'a sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa inna hadhihi al-ma'aniya, ya, kata beliau, dan makna-makna ini allati wasafa Allah biha nafsahu, yang Allah sifati dengan dirinya sendiri, wasafa biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan yang disifati oleh rasulnya, la yudraku haqquhu dzalika bil fikr wal wadiraya, maka tidak diketahui hakikatnya dengan pikiran dan diroyah semata, ya, dengan mempelajari semata enggak bisa. Serahkan aja kepada Allah. Kita cukup imani. Kita enggak bakal tahu hakikat sifat Allah. Bagaimana Allah beristiwa di atas ars, enggak bakal tahu. Ya, cukup kita imani aja. Nah, apa yang kita pikirkan tentang hakikat sifat Allah, Allah lebih dari itu sifat Allah. Wa la yaghfuru bi jahliha ahadun illa ba'da intihail khabari ilaih. Dan seseorang tidaklah menjadi kafir karena kebodohannya ketika dia salah dalam memahami, ya, hakikat sifat-sifat Allah ini, atau permasalahan mengenai sifat-sifat Allah ini, kecuali setelah khobar sampai kepada dia, ya, artinya ada hujah. Oleh karena itu memang sebagian ulama mengkafirkan pembesar Mu'tazilah yang keliru dalam asma sifat, semisal siapa? Ibnu Abi Duat, dikafirkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Namun orang-orang awam yang mereka keliru dalam memahami asma sifat, yang mereka berkata Al-Quran adalah makhluk, ya, tidak dikafirkan. Naam, disesatkan dia, dianggap bid'ah, tapi tidak dikafirkan. Ya. Wa in kana al-warid dzalika khabaron yakumu fil faham. Nah, jika berikutnya, jika yang disampaikan tadi itu adalah berbentuk hadis, ya, hadis disampaikan kepada dia. Misalkan dia mengingkari Al-Quran adalah kalamullah. Kita sampaikan ayat. Hatta yasma'a kalamullah wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Kita bawakan hadis-hadis, ayat-ayat. Ya. Wa kalamullahu Musa taklima. Maka hadis atau khabar atau ayat tadi itu menempati, ya, tempat, atau dia menempati posisi seperti musyahadah, seperti orang tersebut menyaksikan. Ya, atau sama, atau mendengar, ya, wajaba ad-dainuna, maka diwajib, ya, meyakini hal tersebut, beragama dengan hal tersebut, ala sami'ihi bihaqiqatihi, ya, bagi yang, ya, telah memperdengarkan kepadanya secara hakikatnya tadi, wasyahadah alaih, ya, dan, ya, dan sebagaimana hakikatnya dan syahadahnya tadi, kama ayyana wasami'a min rasulillah, sebagaimana dia melihat dan mendengar langsung, seolah-olah gitu. Kalau disampaikan hadis kepadanya tentang ayat-ayat asma wa sifat, ini wajib iman. Sebagaimana dia mendengar dan melihat langsung Rasulullah SAW yang menyampaikan. Lakin nusbitu hadhihi sifati wa nanfit at-tasbih. Namun kita menetapkan sifat-sifat ini, kita menafikan adanya tasbih, keserupaan Allah dengan makhluk. Kama nafa dzalika an nafsi, sebagaimana Allah menafikan adanya tasbih, keserupaan dengan makhluk dari dirinya sendiri. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Nah, akhirul i'tiqad. Ini akhir dari kitab juz'ul i'tiqad tadi. Baik, qauluhu fil qadar. Nah, ini keyakinan al-Imam Asy-Syafi'i terkait takdir. Nah. Siapa yang belum baca berarti? Oh, Yusuf, seorang je. Nah. Hah? Wa haqqi an rabi'i ibni sulaimana wa قال سئل السافعي عن القدر فقال ما ستة كان وإن لم أشاء وإن لم أشاء وإن لم أشاء وما ستة إلا تساء تساء وإن لم تشاء وإن لم تساء لم يكن ولبت العباد ولبت العباد على ما علمت ما شاء وفي العلم يجري الفتى والمسن مسن itu aslinya musinnu aki-aki al musin aki-aki ada mananta alada ya alada mananta alada mananta wa hada qadalta wa hada an ahna anta wa hada anta wa da lam tu'in zanya itu isim isyarah ha tanbihnya enggak dipakai terus wa minhum syaqiyun wa minhum sa'idun wa minhum qabihun wa minhum Hasan. Hasan. Hasan. Terus. Awrada al-Baihaqi. Oh, awrada. Awrada al-Baihaqi fi manaji as-Safi'i anna as-Safi'i qala in inna masyiatal ibadi hiya ila Allah Ta'ala wa la yasha wa la yasha'u illa an yasha Allah Rabbul alamin. Fa inna sa wa inna sa lam fa innan nasa lam yakhluqu a'malahum wa hiya khalqun min khalqillah ta'ala af'alul ibadi af'alul ibadi af'alul ibadi wa innal qadara khayruhu wa innal qadara khayruhu wa innal qadara khayruhu wa sharruhu wa sharruhu wa masa'alatu ahli al-kubri wa masa'alatu ahli al-kubri masa'alah apa musa'alah? Masa'alah apa mafa'alah? Apa buat gila? Ya. Terus Pak Yusuf. Wa basa alatu ahlul kuburi. Ahlil kuburi. Ahlil kuburi haqqun. Kuburi. Kuburi haqqun. Wal ba'tu haqqun. Wal hasabu hisab. Wal hisabu haqqun. Wal jannatu wan naru haqqun wa khairu dhalika mimma ja'at fihi as-sunan. Taib, cukup. Terus tambahin lagi deh ini. Siapa? Pak Ahmad, Pak Ahmad. Allalakai anil muzanni qawla qawla syafi'i tadri marqadari alladhi yakulu inna allaha lam yakhluq syai'a hatta amila bihi hatta umila hatta amila bihi ma'arad al-Baihaqi anil syafi'i haitsu qawla al-qadariyatu alladhina qawla rasulullah sallallahu alaihi wa sallam humma jusu hadhihi ummati alladziina yaquluna inna allaha la ya'lamu al-ma'asi ma'asiya ma'asiya hatta taqula wa akhraja al-Baihaqi an Rabi'i ibn Sulaiman an Syafi'i annahu kana yaqra'u sholata khalfa qadari. Baik. Apa tadi Abu Khilaf? Musalah apa masalah? Masalah. Masalah. Itu masalah. Masalah apa artinya? Taib. Mana dari mana tadi? Qadar ya? Akhraja al-Baihaqi an Rabi' ibn Sulaiman. Imam Baihaqi mengeluarkan riwayat dari Rabi' bin Sulaiman, qala su'ila Syafi'anil qadar. Imam Syafi'i pernah ditanya tentang takdir, faqala, maka Imam Syafi'i bersyair. Ma syi'ta kana wa illam asya. Apa yang kau kehendaki ya Allah, kana, pasti terjadi. Wa illam asya. Wa illam asya, walaupun saya tidak menghendaki. Wa ma syi'tu in wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Dan apa yang aku kehendaki, jika engkau tidak kehendaki Allah, maka itu tidak terjadi. Khalaqtal ibada ala ma alimta. Engkau menciptakan hamba-hamba atas ilmu yang kau ketahui. Fa fil ilmi, maka dengan ilmumu, yajril fata wal musim. Berjalanlah pemuda, ya, dengan ilmumu ya Allah pengawasanmu, wal musim. Musim aslinya nunnya tasrid, musim, aki-aki. Pemuda dan kakek-kakek. Ala ma ala dha mananta. Maka ala dha, itu ala hadha. Kepada orang ini engkau menganugerahi. Wahada khodalta. Kepada orang itu engkau rendahkan. Ya. Hadha anta wada lam tu'in. Orang ini engkau tolong dan orang itu engkau tidak tolong. Faminhum syakiyun. Di antara makhluk mereka itu ada yang sengsara, di antara mereka ada yang sa'idun, yang bahagia. Wa minhum qabihun wa minhum hasan. Di antara mereka ada yang buruk, di antara mereka ada yang baik, rupawan. Tapi kemudian Baihaqi membawakan riwayat di kitabnya Manaqib Syafi'i, bahwasanya Syafi'i berkata, "Inna masyi'atal ibadi hiya ila Allah Ta'ala wa la yasha'una ila ayyasha Allah Rabbul Alamin." Sesungguhnya kehendak hamba, ya, ialah itu kembali kepada Allah. Ya, Allah Ta'ala. Wala yasha'un, dan mereka tidaklah berkehendak kecuali apa yang Allah kehendaki, yaitu Allah Rabbul Alamin. Maka manusia mereka tidak menciptakan persendiri perbuatan mereka. Namun hakikatnya perbuatan mereka itulah khalqun, makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Ya, itulah af'alul ibad, perbuatan hamba. Dan innal qadar, sesungguhnya takdir baiknya atau buruknya itu dari Allah. Adab kubur itu hak. Ya? Apa? Musa'alah berarti? Musa'alah kan? Musa'alah. Adab kubur itu hak. Karena enggak nyambung kalau tadi antum artinya apa? Enggak nyambung. Musa'alah berarti musa'alah tu ahli kuburi hak. Ya, pertanyaan kepada ahli kubur itu hak. Ba'as, hari ya, berbangkit itu hak. Hari hisab, hak. Dihisabnya amal, hak. Surga neraka, hak. Dan selainnya dari yang terdapat dalam sunnah, maka itulah hak. Al-Laka'i mengeluarkan riwayat dari Muzani, bahwasanya Syafi'i berkata kepada Muzani, tadrimal qadari. Apakah engkau tahu siapa itu qadari? Ya. Alladhi yakul inna Allah lam yakhluq asyai'a hatta umila bih. Yaitu orang yang berpendapat Allah tidak menciptakan sesuatu hingga sesuatu tersebut diamalkan. Na'udzubillah. Ya. Kemudian Al-Baihaqi meriwayatkan riwayat dari Syafi'i. Syafi'i berkata, Al-Qadariyah ialah yang Rasulullah SAW bersabda tentang mereka. Hum majusu hadihil umat. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan innallaha lam la ya'lamul ma'asiya hatta takuna. Allah tidak mengetahui maksiat hingga maksiat itu terjadi. Nah, qadari yang berpendapat seperti ini murtad berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya, karena dia menafikan ilmu dari Allah. Ini murtad mereka. Hah? Enggak, awamnya juga kalau menafikan ilmu dari Allah, maka kesepakatan para ulama murtad dia. Ya. Baihaqi mengeluarkan riwayat dari Rabi' bin Sulaiman dari Syafi'i, annahu kana yakrahu salata khalfal qadari. Ini yakrah bermakna mengharamkan, yuharrim. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengharamkan salat di belakang penganut ahli takdir, ya, pengingkar takdir. Cukup ya. Nanti berarti sisa qauluhu fil iman. Ini pendapat Imam Syafi'i tentang iman. Setelah pendapat Syafi'i, pendapat Imam Ahmad ya. Oh, pendapat Syafi'i aja masih panjang ini. Kurang lebih satu pertemuan. Pendapat Imam Ahmad bisa dua pertemuan. Ya berarti dua atau tiga pertemuan lagi selesai. Insya Allah. Hah? Ya, insya Allah. Nanti saya kasih tahu. Kurang lebih sih dua pekan. Ya, subhanakallahumma bihamdika.